إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار أيها المسلمون عباد الله di hari-hari ini di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita telah mendengar dan membaca keagungan dan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ma min ayyam al-a'malu shaliha khairun wa ahabbu ila Allah. Tidak ada hari di mana hari-hari yang seluruh amalan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan al-'asr min awwali Dzulhijjah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sepantasnya seorang mukmin, seorang ittiba'ur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mengabaikan melalui hari-hari ini begitu saja. Ayuhal muslimuna ibadallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk benar-benar memanfaatkan al-'asr min awwalil Dzulhijjah. Naam. Sahabat Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu. Beliau memanfaatkan 10 hari pertama ini dengan kesungguhan yang benar-benar sampai beliau tidak sanggup lagi melakukan amalan ketaatan karena beliau telah melakukan sebuah amal saleh sampai batas puncak kemampuan beliau. Subhanallah, Allahu Akbar. Inilah teladan dari salafun salih, teladan kita dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hatta ma yakadu yukaddir, sampai beliau tidak mampu lagi untuk melakukan amalan ketaatan karena beliau telah ijtihad ijtihadan syadidan, sungguh-sungguh dan mengerahkan semua kemampuannya untuk melakukan amalan soleh. Bukan kita kemudian menyia-nyiakan naam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ayuhal muslimun ibadallah, at-taufik minallah, kita mengharapkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Bahkan seorang yang bertahlil, bertakbir, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Naam. Man halla muhillan wa kabbara mukabbiran illa bushira lahu bih. Barang siapa bertahlil dengan satu tahlil, naam, kemudian dia bertakbir kalimat yasirah, kalimat yang ringan, La ilaha illallah, Allahu Akbar, illa bushira bih, kecuali dia akan mendapatkan kabar gembira dari amalan dia ini. Dia akan mendapatkan buah dari amalan dia ini. Apalagi kalau seorang yaqra'una al-Qur'an ya'malu salihah at-ta'awun 'alal birri wat-taqwa, amalan-amalan besar yang lainnya, silaturahmi, birrul walidain, amalan-amalan yang masya Allah, sekian banyak amal-amal saleh, baik amalan yang bisa mendekatkan diri seorang kepada Allah Azza wa Jal, minal fara'id wal nawafil wal mustahabbat, maka kesempatan yang baik ini hendaknya kita memperhatikannya. Aqul ma tasma'un fastaghfiru li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda wa ba'd. Sebentar lagi kita akan memasuki ayyamul aidul adha, hari raya Idul Adha, hari besar kaum muslimin, hari besar kaum muslimin yang di sana ada sebuah gambaran teladan bagi orang-orang saleh, bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa, bagi hamba-hamba Allah yang bertauhid, teladan dari Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Ismail alaihi salam. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam, sebuah pengorbanan yang besar di dalam menghambakan dirinya kepada Allahu Azza wa Jal, sampai-sampai ketika mau menunaikan ibadah yang agung ini, menyampaikan kepada putranya yang saleh, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah min sabiri. Wahai putraku, wahai anak kesayanganku, nah, aku bermimpi, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Nah, sang anak menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan, niscaya engkau akan mendapatkan diriku dalam keadaan orang-orang yang sabar. Sungguh ma'asyiral muslimin, seorang yang ingin menghambakan dirinya kepada Allah untuk mencari ridha Allah butuh kesabaran. Seorang yang tidak sabar dalam menghambakan dirinya kepada Allah, dia tidak akan bisa ikhlas, tidak akan dia bisa istiqomah, karena keikhlasan itu buah dari as-sabr, buah dari kesabaran. Orang yang tidak bisa melaksanakan ketaatan, kenapa dia? Karena tidak ada as-sabr, tidak ada kesabaran pada dirinya. Nah, tidak sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, tidak sabar dia untuk meninggalkan kemaksiatan, tidak sabar dia untuk dia menerima takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan anwa'us sabr, kesabaran itu ada tiga macam. As-sabr ala ta'atillah, seorang ingin taat kepada Allah, dia harus sabar. As-sabr an maksiatillah, dia ingin taat kepada Allah, menjadi ahlu taqwa, maka dia sabar dari maksiat. Seorang yang bisa menghadapi ujian-ujian di dalam kehidupannya, maka dia harus sabar. Ala agdarillah, di atas takdir-takdir Allah. Maka lihatlah perjuangan, pengorbanan Nabi kita Ibrahim, Ismail alaihi masalam di dalam merealisasikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Si buah hati Ismail alaihi salam menjawab dengan jawaban yang tulus Laksanakan wahai ayahku. Kalau itu perintah Allah. Nah, undur ya ikhwan. Seorang anak dikorbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita punya anak, anak kita terlantarkan, kita biarkan mereka tidak di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sudah berkorban untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Seberapa pengorbanan kita? Kita menjaga anak-anak kita, mengawasi anak-anak kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Kita lalai. Belum Allah perintahkan, sembelih anak kamu. Jadikan bentuk pengorbananmu kepada Allah Al-Khaliq. Belum. Nah, maka ma'asyiral muslimin, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Naam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'wan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. يعيدكم لعلكم تذكرون فاشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.